Jauhnya melangkah tak terasa, lelah yang menerpa. Kini kian dekat segala yang pernah kudamba. Lalu dari mana datangnya rindu? Syarat dengan beban, walau dapat tertangguh lagi, tetapi terkadang ingin semua dapat kulupakan. Entah bagaimana datangnya rindu. Membuatku ingin berlari. Biarkan aku kembali bermain, berlari berputar menari. Biarkan aku kembali di mana ku selalu terlindungi. Masa kecilku.